Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, para pendengar Roja Cilengsi, Roja Bandung, juga radio di Lampung, di Tanjung Pinang, di Pontianak, di Berau, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, dan beberapa radio sunnah lain yang ikut menyiarkan siaran ini, juga para pemirsa TV Roja, termasuk juga para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Roja Bandung atau Roja manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas larangan mencela angin. Kita masuki bab berikutnya, pembahasan tentang sebuah ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran 154. Allah berfirman, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah. Orang-orang munafik menyangka dengan sangkaan yang tidak benar kepada Allah berupa sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah kita memiliki wewenang dalam urusan ini sedikit saja? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya milik Allah Azza wa Jalla. Ayat ini membicarakan tentang sikap su'udzon orang-orang munafik kepada Allah. Mereka berprasangka dengan prasangka yang tidak benar, yang oleh Allah disebut dengan prasangka jahiliyah. Yang dimaksud dengan udzon atau prasangka di dalam ayat ini adalah al-ihtimalur rajih, kemungkinan yang terkuat, dugaan terkuat. Dhon itu dugaan dengan kadar kebenaran sekitar 75%. Kadang-kadang dhon di dalam Al-Quran maknanya adalah yakin, seperti firman Allah dalam Al-Baqarah 46, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya? Alladzina yadhunnuna, adalah orang-orang yang menyangka. Menyangka di sini maknanya yakin. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dugaannya 100% benar disebut yakin. Tapi kalau 75% disebut dhon. Tapi lawan dari dhon al-marjuh. Al-marjuh itu adalah dugaan dengan kemungkinan di bawah 50%. Disebutnya waham. Antara waham dengan dhon ada syak. Kalau syak 50-50, 50%-50%. Kalau 75% disebut dhon, kalau 100% disebut yakin, kalau di bawah 50% disebutnya dengan sebutan waham. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan dhonnal jahiliyah, yang dimaksud al-jahiliyah adalah al-halul jahiliyah. Makna dari ayat ini bahwa orang-orang munafik memiliki prasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, yang tidak benar, dengan prasangka jahiliyah, maknanya adalah yadhunnuna billahi dhannal millatil jahiliyah allati la ya'rifu dhanni fiha qadarallah wa 'azamatahu fa huwa dhannun batilun mabniyun 'alal jahl. Makna prasangka jahiliyah adalah mereka, orang-orang munafik itu, berprasangka kepada Allah dengan prasangka orang-orang yang memeluk agama jahiliyah, yang orang tersebut tidak mengetahui keagungan dan kemuliaan, kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak dianggap agung oleh orang-orang jahiliyah dalam agama mereka. Tidak dianggap mulia, tidak dianggap sangat tinggi, makanya direndahkan. Nah, orang munafik berprasangka kepada Allah seperti prasangka orang-orang jahiliyah yang tidak mengagungkan Allah. Dan ini adalah prasangka yang batil, yang didasarkan kepada kebodohan. Adapun berprasangka kepada Allah ada dua jenis. Pertama, berprasangka yang baik. Yang kedua, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Jadi ada yang husnudzon kepada Allah, ada yang su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dua prasangka. Adapun yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, ada dua jenis juga. Pertama, berprasangka yang baik yang berkaitan dengan apa yang Allah lakukan di alam jagat raya ini. Baik berupa sunnatullah, hukum-hukum dan ketetapan Allah yang Allah berlakukan di alam ini, termasuk takdir-takdir yang Allah tetapkan. Maka setiap muslim wajib husnudzon. Wajib berprasangka baik terhadap apa saja yang Allah lakukan di alam ini, dan meyakini bahwa apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan dan lakukan di alam ini pasti ada hikmah yang sempurna. Kadang-kadang hikmahnya ini terjangkau, terfahami oleh akal kita. Kadang-kadang tidak terfahami makna atau hikmah di balik itu. Sebagai contoh umpamanya, beberapa keburukan dan musibah yang Allah tetapkan di alam ini. Adanya keburukan seperti adanya iblis laknatullahi alaih, adanya setan, adanya musibah, adanya banyak keburukan, yang itu semua merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Pasti ada hikmah yang luar biasa di balik semua itu. Kadang hikmah ini terfahami oleh sebagian orang, kadang tidak terfahami oleh sebagian orang, kadang disalahfahami oleh sebagian orang. Seperti contoh adanya musibah yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk bagi manusia yang mengalaminya. Apakah adanya musibah itu perbuatan Allah? Iya, jelas. Tidak ada di alam jagat raya ini sesuatu pun yang terjadi yang bukan perbuatan Allah, enggak ada. Seluruhnya perbuatan Allah. Apa hikmah di balik musibah itu? Sebagian orang memahami, sebagian lagi tidak memahami, sebagian lagi mensalahfahami. Orang yang menyalahfahami ketetapan Allah menuduh Allah kejam, menuduh Allah itu keterlaluan. Yang seperti itu adalah kesalahfahaman yang fatal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang memahami bisa menangkap hikmah baik di balik seluruh musibah dan ketetapan Allah yang dianggap buruk oleh manusia. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah gugurnya dosa-dosa manusia yang memperoleh musibah tersebut, terujinya kesabaran orang-orang yang memperoleh musibah tersebut, digelontorkannya pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar dalam menerima musibah tersebut, dikabulkannya doa-doa yang menjerit kepada Allah di tengah mengalami musibah tersebut, dan banyak lagi hikmah-hikmah baik lainnya di balik semua musibah tadi, ya. Jadi apapun yang Allah lakukan di alam jagat raya ini pasti ada hikmah, dan kita wajib husnudzon terhadap hal itu. Dengan hal ini jelaslah keagungan Allah dan hikmah-hikmah Allah dalam takdirnya. Jangan sekali-kali punya sangkaan bahwa keburukan yang Allah tetapkan di alam ini karena iktikad buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh. Adakah sebuah keburukan yang Allah tetapkan di alam jagat raya ini? Ya, ada. Kata siapa? Kata Allah sendiri dalam Al-Quran. Juga kata manusia yang mengalaminya. Mana pernyataan Allah bahwa Allah menghendaki keburukan di alam jagat raya ini? Nih, lihat surah Al-Ahzab ayat yang ke-17. Allah berfirman, Qul, man dhalladhi ya'simukum minallah in arada bikum su'an au arada bikum rahmatan. Kata Allah, katakan olehmu hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari Allah apabila Allah menghendaki keburukan kepada kalian atau menghendaki rahmat bagi kalian. Allah menghendaki rahmat, menghendaki keburukan yang Allah timpakan kepada kalian, enggak akan ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Tapi yang dimaksud keburukan oleh Allah adalah buruk menurut kacamata manusia. Keburukan itu dilihat dari kejadian atas ketetapan Allah tersebut. Kejadian yang terjadi akibat perbuatan Allah tersebut. Itu yang dianggap buruk. Tapi perbuatan Allah memberikan keburukan itu pasti baik. Saya sering mengilustrasikan dengan tindakan dokter kepada pasien ketika pasien berobat. Pasien itu punya keluhan, punya penyakit, punya beberapa yang memang harus diobati dari dirinya. Apa keputusan dokter kepada si pasien? Seringkali keputusan dokter adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh si pasien. Karena menyakitkan si pasien. Apa saja harus disuntik. Disuntik itu penderitaan baik fisik ataupun psikis ya. Secara fisik sakit ditojos sama jarum. Secara psikis tegang, lalu muncul pikiran-pikiran yang buruk, jangan-jangan salah obat yang masuk, jangan-jangan salah titiknya, ternyata ke tulang nancep di tulang, jangan-jangan si jarumnya nanti patah di dalam, gak bisa keluar. Pikiran itu ada gak dalam pikiran orang yang mau disuntik? Iya, saya yakin semua orang ada pikiran jelek seperti itu. Terus terang rahasia, saya juga begitu. Waktu dulu, waktu kecil suka disuntik, wah, dalam pikiran itu kayak begitu. Saya tanya ke semua orang, ya sama. Secara psikis, tersiksa. Secara fisik, tersiksa. Disuntik adalah sebuah peristiwa yang buruk menurut kacamata si pasien. Tapi keputusan dokter harus menyuntik si pasien itu baik apa buruk? Baik. Untuk apa? Kesembuhan si pasien dengan lebih cepat. Ada alternatif lain selain disuntik? Ada. Mungkin dikasih obat yang harus diminum. Tapi reaksinya agak lama. Tidak begitu manjur seketika. Ya. Kadang harus lebih dari disuntik. Diinfus. Kadang dioperasi. Kadang diamputasi. Minimal keputusan dokter kepada si pasien adalah harus minum obat yang pahit-pahit. Yang minumnya harus nahan nafas, harus sambil nyengir gitu kan. Sebelum minumnya harus disiapkan dulu air madu. Pisang segala macam. Begitu lek pahit langsung air madunya diminum untuk mengusir rasa pahit dan bau obat yang gak enak gitu kan. Itu minimal. Semua itu dianggap buruk menurut kacamata pasien yang mengalaminya. Tapi ketetapan dokter ketika ngasih obat yang pahit, ketika menyuntik, ketika mengoperasi, baik apa buruk? Baik. Keburukan dari ketetapan dokter hanya dalam hal rasa sakit yang ditimbulkan atau penderitaan yang ditimbulkan akibat keputusan itu menurut kacamata si pasien. Tapi keputusan dokternya tepat dan baik, ya. Makanya tidak ada pasien yang menyebut dokter dengan sebutan orang biadab, saya ditojos sama jarum. Enggak ada. Setelah kata dokter suntik, ya iya. Kadang-kadang, ini cukup obat suntik aja dok. Kadang-kadang begitu kan. Jadi, ya dokter nyuntik. Ya, terus melarang yang enak-enak. Jangan makan durian. Jangan makan kambing. Apalagi yang masih hidup. Jangan makan yang gorengan-gorengan yang berminyak. Seperti bala-bala, bakwan gitu ya. Itu hobi semua. Jangan minum kopi. Apa yang harus dimakan itu sayuran aja. Air bening. Nah, setelah itu sebelum pulang. Jangan dulu pulang. Bayar dulu. Setelah bayar kata dokter minggu depan kesini lagi. Saya suntik lagi. Saya kasih obat yang pahit lagi. Saya minta duit lagi. Itu pasien kapok gak? Enggak kapok, datang lagi. Walaupun tahu akan menderita. Walaupun tahu harus bayar uang. Walaupun harus minum obat yang pahit. Semua itu keburukan. Tapi pasien pasrah, sadrah ya. Menerima seluruh yang buruk-buruk tadi karena tahu di balik semua keburukan ada kebaikan bagi dirinya. Kesehatannya berangsur-angsur pulih lagi. Nafsu makan yang selama ini hilang muncul lagi ya. Daya tahan dia terhadap cuaca, perubahan cuaca, terhadap angin, terhadap hujan semakin meningkat lagi akibat mengalami keburukan-keburukan tadi. Jadi buruk itu hanya dari kacamata si pasien, tapi ketetapan dokternya adalah bagus. Kalau itu bisa difahami dari sebuah tindakan dokter, apalagi terhadap perbuatan Allah Azza wa Jalla yang sering kali menimpakan musibah kepada kita, yang sering kali memberikan sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan. Maka berhusnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla, semua yang Allah tetapkan itu adalah baik. Walaupun kita mengalami kepahitan dan penderitaan karena hal tersebut. Di balik penderitaan pasti ada kebaikan. Di balik musibah pasti banyak terkandung hikmah. Ini husnudzon yang pertama, yaitu husnudzon terhadap perbuatan Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Kedua, muta'alliqun bin nisbah lima yaf'aluhu bik. Fahada yajibu an tadhunna billah ahsanadhan. Lakin bisyarat ayyujada ladaika sababu alladhi yujibu dhannal hasan. Kedua, husnudzon terhadap perbuatan Allah kepada dirimu, diri kita semua. Tadi husnudzon terhadap perbuatan Allah yang Allah berlakukan di alam ini, baik sunnatullah ataupun takdir, husnudzon. Nah, yang kedua ini sekarang husnudzon terhadap perbuatan Allah kepada diri kita. Harus husnudzon dengan sehusnudzon-husnudzonnya. Dengan prasangka baik, dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baik prasangka kepada Allah asal dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kita memiliki sebab-sebab yang mengharuskan kita husnudzon. Sebab-sebabnya itu adalah ikhtiar yang Allah tetapkan agar husnudzon kita ini menjadi kenyataan. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita melakukan sebuah amal soleh, maka wajib kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan menerima amal soleh kita. Akan menerima umpamanya amal solehnya berupa sholat. Setelah sholat wajib kita husnudzon bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah SWT. Tapi syaratnya jangan diabaikan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah melakukan sebab-sebab diterimanya sholat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab itu telah Allah tetapkan dalam syariatnya agar sholat kita diterima. Berupa apa? Pertama ikhlas. Ya. Yang kedua selain ikhlas mutaba'ah, ini syarat diterimanya seluruh amalan. Pertama ada ikhlas, yang kedua mutaba'ah, ketiga khusus untuk sholat ada lagi satu, apa? Khusyuk. Orang yang sholat tidak khusyuk, tidak ikhlas, Ditolak oleh Allah, bahkan bukannya diberi pahala, tapi diancam dengan apa? Wail. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail itu bagi orang-orang yang salat. Wail itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadin finar jahannam, lembah di dasar neraka jahannam. Itu ada lembah di sana namanya wail. Wail ini diperuntukkan salah satunya bagi orang-orang yang salat. Yang sholatnya gimana? Sholatnya pertama sahun, yang kedua riya. Ini Allah menjelaskan. Dengan demikian, kalau kita ingin sholat kita diterima, jangan riya, jangan sahun. Kalau jangan riya, mananya apa? Ikhlas. Sholatnya ikhlas, karena Allah SWT. Yang kedua, jangan sahun. Mananya apa? Harus khusyuk di dalam sholatnya. Dan efek dari kekhusyuan dan keikhlasan di dalam sholat nampak pada perilakunya di luar sholat. Bagaimana efek kekhusyuan dan keikhlasan dalam sholat di luar sholat? Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang makbulah, sholat yang diterima, sholat yang memenuhi kriteria diterimanya sholat tadi, ya khusyuk, ya juga ikhlas. Dan satu lagi, mutaba'ah. Tata cara sholatnya mengikuti syariat, mengikuti contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau umpamai orang melakukan sholat atau amal apapun dari syariat ini, tapi ngarang sendiri, nambah-nambah, mengurangi, merubah menurut selera, disesuaikan dengan budaya setempat, menyimpang dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan tapi enggak ada contohnya dari aku, ditolak. Ini ikhtiar yang menjadi syarat. Wajib kita lakukan ikhtiar ini agar salat kita diterima dan kita husnudzon kepada Allah tentang diterimanya sholat kita. Syarat yang tadi dipenuhi, ya lakukan sholat itu dengan ikhlas, lakukan tata cara sholatnya dengan mutaba'ah, mengikuti contoh sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lakukan sholat itu dengan khusyuk. Kalau syarat-syarat, ikhtiar, sebab-sebab yang Allah tetapkan tentang diterimanya sholat sudah kita penuhi, sholat kita seperti itu, husnudzonlah kepada Allah Azza wa Jalla bahwa sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suudzon. Contoh lain, seseorang berdosa lalu tobat. Wajib dia husnudzon kepada Allah bahwa taubatnya ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Asal syarat-syarat sahnya taubat dipenuhi. Seperti yang sering kita jelaskan, minimal tiga atau. Pertama, menyesal ya. Kedua apa? Berhenti dari dosa itu. Ketiga apa? Bertekad tidak mengulang kembali dosa itu. Itu kalau dosanya berkaitan hanya dengan Allah dan tidak berkaitan dengan dosa kepada sesama manusia. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, lebih kompleks syaratnya, tambah satu lagi, kembalikan hak manusia yang pernah kita rebut dari dirinya. Kalau umpah barangnya pernah kita ambil, lalu kita mau tobat, kembalikan barangnya itu. Kalau umpah kehormatannya yang pernah kita renggut, kita pernah menghinanya, kita pernah menggibahinya, kita pernah memfitnahnya gitu ya. Kembalikan lagi kehormatannya kepada dia. Gimana ralat hinaan kita, gibahan kita, fitnahan kita di hadapan orang-orang yang dahulu kita menggibahi dan memfitnah dia di hadapan orang-orang itu. Ralat kembali itu. Kalau kita pernah memfitnahnya di medsos, di Facebook, di WhatsApp, di grup gitu ya, atau di mana saja pernah menggibahinya, memfitnahnya, bikin juga ralatnya di medsos yang sama. Kembalikan nama baiknya. Dan kalau orangnya sudah tahu, kita minta maaf secara gentleman kepada dia. Lakukan tobatnya itu sebelum sakaratul maut. Lakukan tobatnya itu sebelum matahari terbit dari barat. Lakukan tobatnya secara ikhlas karena Allah, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan duniawi. Kalau syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, husnudzonlah kepada Allah bahwa Allah akan menerima tobatnya. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, ana innadhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku. Maka husnudzonlah kepada Allah tentang apa yang Allah akan lakukan terhadap kita. Apakah Allah akan menerima amal-amal kita atau tidak? Menerima tobat-tobat kita atau tidak? Kalau kita sudah beramal, kita sudah tobat, dan syarat-syarat diterimanya amal, syarat-syarat diterimanya tobat sudah terpenuhi, husnudzonlah kepada Allah bahwa Allah akan menerima amal dan tobat kita. Adapun kalau berprasangka baik kepada Allah, tapi syarat-syarat yang Allah tetapkan tidak kita penuhi, lalu husnudzon kepada Allah, hakikatnya itu bukan husnudzon tapi suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti umpamanya, contohnya apa? Contohnya kita meyakini Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Lalu seseorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun punya banyak dosa, segala macam perbuatan dosa dia lakukan, dia kalem. Dia enteng, dia enggak ada beban. Lalu ketika ditegur, kamu banyak berbuat dosa, seperti enggak takut diazab oleh Allah, lalu dia bilang, saya mah husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Itu husnudzon yang salah kaprah. Pada hakikatnya itu suudzon. Karena apa? Dia berprasangka bahwa Allah akan mengampuni dosa, tapi syarat-syarat diampuni dosa yang Allah tetapkan tidak dia lakukan. Dia tidak tobat dari dosa itu. Dia tetap kekeh, terus-menerus ngeyel musir ala maksiatihi, terus-menerus di atas kemaksiatannya. Terus berbuat dosa, tapi yakin Allah akan mengampuni dosanya. Itu pada hakikatnya bukan husnudzon, tapi suudzon. Suudzon apa? Suudzon bahwa Allah itu tidak adil. Kenapa menyangka demikian? Sebab kalau yang taubat diampuni dosa, yang tidak taubat juga diampuni dosa, di mana letak keadilan Allahnya? Allah menegaskan in dalam Al-Quran, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah ini teguran Allah kepada orang-orang yang Perbuat dosa, tapi pede dosanya itu akan diampuni oleh Allah karena Allah maghfurur rahim. Allah menegur afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim yang beramal soleh sama dengan orang-orang berdosa? Yang beriman beramal soleh dikesurgakan, yang berdosa juga dikesurgakan. Disamakan perbuatannya beda, satu iman amal soleh, satu kufur dan beramal buruk, tapi kok dua-duanya dikesurgakan? Apakah mungkin itu bisa dilakukan oleh Allah yang Maha Adil? Tentu saja tidak. Jadi orang yang menyangka, orang yang banyak berbuat dosa dan tidak tobat akan diampuni oleh Allah, berarti nuduh Allah tidak adil. Kalau memang yang berdosa diampuni, yang bertobat diampuni, yang tidak bertobat diampuni, ngapain tobat? Apa bedanya tobat dengan tidak tobat kalau dua-duanya sama diampuni? Maka itu ngayal. Menghayal dengan hayalan yang batil, bahkan bisa disebut dengan sebutan su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma in kana al-insanu mufarritan fil wajibat fa'ilan lil muharramat wa dhanna billahi dhannan hasanan fa hadha huwa dhannul mutahawin al-mutahallik fil amanil batilah bal huwa min su'u dhanni billah id inna hikmatallahi ya'ba mithla dhalik. Adapun apabila seseorang manusia mufarrid, mufarrid itu melalaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia melanggar melakukan apa yang Allah haramkan. Kata orang Sunda mah, apa yang sering saya ungkapkan, tunggul dirurut, catang dirumpak. Maknanya segala dilabrak. Apa yang Allah larang dilabrak itu. Apa yang Allah wajibkan diabaikan itu. Perbuatan dosa dilakukan, kewajiban dilalaikan. Tapi dia husnudzon kepada Allah, tenang, Allah itu ghafurur rahim. Maka ini adalah prasangka orang yang menganggap remeh, yang akan binasa, yang memiliki angan-angan yang batil. Pada hakikatnya itu su'udzon kepada Allah. Berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu juga tetap akan mengampuni orang berdosa baik tobat ataupun tidak tobat. Sifat hikmah Allah tidak memungkinkan untuk berperilaku seperti itu. Itu hakikatnya su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang sholat, dalam sholatnya dia riya. Saya khusyuk-khusyukkan sholat saya lama-lamakan sholat, mumpung ada calon mertua. Siapa tahu pas salam langsung yuk kita akad. Dia tidak ikhlas. Lalu di dalam sholatnya dia menghayal. Gerakan-gerakan sholatnya asal-asalan, mau sama dengan yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Nabi atau tidak dia gak peduli. Lalu setelah salam dia husnudzon, Allah akan menerima sholatnya. Itu bukan husnudzon tapi apa? Su'udzon. Innallaha jamil, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik tuh. Jadi kalau umpamanya salat, salatnya baik, tapi niatnya buruk. Riya. Kemudian juga tata cara pelaksanaan salatnya juga buruk. Kualitas dari sholatnya juga buruk. Apa mungkin semua yang buruk tadi akan diterima oleh Allah yang Maha Baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik? Jangankan Allah atau ya kita aja. hanya akan mau menerima yang baik-baik. Kalau ada yang baik-baik tercampuri oleh yang buruk, kita mau enggak nerima? Enggak, umpamanya. Ini para ibu biasanya hobi banget baso, baso maniak. Mang baso. Basonya gede. Terus dikasih semua yang dipesan oleh si ahwat tersebut. Cabenya yang banyak, satu botol. Bawang gorengnya yang banyak, ya, cukanya yang banyak sampai asam. Baksonya asalnya satu atau dua, ini lima. Nanti bayarnya lebih. Dikasih semua, lalu oleh si tukang, ini baik-baik semuanya tuh. Oleh si tukang bakso, mohon maaf, diludahi. Ludahnya sedikit kok. Dan si pembeli tahu, nih neng, bakso pesananmu. Diterima enggak? Enggak. Dibahayakan tah. Di apa dibahayakan tadi? Ditumpahkan, dibuang. Kenapa dibuang? Bukankah di sana ada semua yang kau pesan? Ada bakso lima, ya, cabenya satu botol tadi habis, cukanya juga sampai tiga botol habis, baunya juga segak. Kenapa ditolak? Sebab ada satu titik keburukan ludahmu itu loh. Atau jangan diludahi, dia bersin, hasih masuk ke sana tuh. Diterima enggak? Enggak diterima, ditolak semuanya itu. Itu orang tuh. Mayoritas dari apa yang dia inginkan baik, sedikit ada keburukan ditolak itu. Ya. Itu manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Oleh karena itulah, orang yang beribadah, tapi ibadahnya tidak benar, niatnya tidak benar, kualitas dari ibadahnya itu asal-asalan, maka itu tidak memenuhi syarat untuk diterima amalan. Kemudian dia husnudzon bahwa Allah menerima amalannya, hakikatnya itu bukan husnudzon, tapi itu adalah suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dua hal yang merupakan sikap husnudzon kepada Allah. Pertama, husnudzon terhadap perbuatan Allah yang Allah berikan di alam ini. Yang kedua, husnudzon terhadap perbuatan Allah kepada kita, ya, dalam amal-amal yang kita lakukan. Inilah dua jenis husnudzon kepada Allah. Yang kedua, suudzon kepada Allah. Contoh suudzon kepada Allah Azza wa Jalla adalah seseorang menyangka bahwa di dalam perbuatan Allah terkandung kebodohan ataupun kezaliman atau kekurangan atau yang sejenis itu. Dan ini sebesar-besar dosa yang Allah haramkan. Seburuk-buruk maksiat yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang diterangkan di dalam ayat yang sedang kita bahas ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, yaquluna yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al jahiliyah. Kata Allah, orang-orang munafik berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Apa prasangka yang buruk orang-orang munafik kepada Allah Azza wa Jalla? Dijelaskan di dalam ayat yang berikutnya. Yaquluna hal lana minal amri min syai'in. Berkata orang-orang munafik, apakah kita memiliki sedikit saja wewenang dalam urusan ini? Maksud urusan ini adalah ketetapan ketika harus keluar menyongsong musuh di medan perang Uhud. Orang-orang munafik itu tidak mau demikian. Mereka inginnya musuh itu dihadapi di dalam kota Madinah. Tapi Nabi SAW memutuskan, kita keluar dari Madinah. Kita song-song musuh di Bukit Uhud. Dan ini banyak yang mengusulkan demikian dari kalangan para sahabat. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika terjadi perang Uhud dengan ketetapan yang tidak sesuai dengan selera orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Maka dalam perang Uhud yang awalnya mengalami kemenangan tapi berakhir dengan apa? Kekalahan. Sehingga lebih dari 70 orang sahabat gugur sebagai syahid. Gugur sebagai syuhada. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, orang-orang munafik ini mengkritik ketetapan harus keluar menyongsong musuh di Bukit Uhud. Usulan mereka tidak diterima, lalu mereka mengatakan, apa kita tidak punya wewenang sedikit pun dalam urusan ini? Gitu ya, mengkritik ketetapan syariat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayatnya, qul innal amra kullahu lillah, katakan oleh Muhammad, sesungguhnya seluruh urusan ini milik Allah. Allah lah yang menetapkannya. Dan ketetapan Allah Azza wa Jalla itu didasarkan atau apa disampaikan melalui wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu urusan Allah, bukan wewenang manusia, apalagi orang-orang munafik. Tapi kok kalau itu keputusan Allah, kenapa kaum muslimin kalah? Dan ini tentu saja musibah. Dan seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di balik musibah ada banyak hikmah. Di balik keburukan yang Allah tetapkan ada banyak pelajaran yang bisa kita raih. Di antara beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kekalahan di perang Uhud, itu yang nanti akan menjadi rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala pertama menyuruh kaum muslimin keluar ke Bukit Uhud, kedua mentakdirkan kaum muslimin mengalami kekalahan di perang itu. Hikmah di balik semuanya itu luar biasa. Yang hikmahnya nanti akan kita bahas di Jumat yang akan datang, ya. Kalau sore hari ini sudah tidak cukup waktu untuk membahasnya, diteruskan juga gak akan selesai, cuma bikin lebih penasaran. Lebih baik kita cukupkan dulu sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Pak Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Raja, mari kita buka sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081-989-6543. Silakan untuk yang pertama, kesempatan dari penelpon 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana, silakan? Dengan Rudi di Tangerang, Pak Rudi, silakan. Ya, Ustaz, apa kabar? Kumaha damang? Baik, alhamdulillah. Sawang suna, Pak. Ya, jadi gini Ustaz, melihat fenomena perkembangan dunia Islam di Indonesia saat ini, kalau saya lihat di sosial media dan segala macam, itu banyak pertentangan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, ya kan? Ya. Tapi saya juga melihat bahwa masalahnya itu tidak pernah selesai, karena selalu yang terjadi adalah pertentangan satu sama lain, gitu ya. Nah, dari sisi kacamata Ahlussunnah ya, dalam melakukan syiar terhadap mereka, para ahli bidah itu, kira-kira strategi atau cara yang paling efektif harus seperti apa, Ustaz? Cara yang paling efektif yang bisa dikembangkan, atau mungkin ada contoh pada saat zaman Rasulullah dulu dalam melakukan syiar terhadap mereka, para ahli bidah itu bagaimana yang efektif? Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, Pak Rudi. Silakan, Ustaz. Pak Rudi di Tangerang, barakallahu fiik. Taib. Dua hal yang saling bertolak belakang tidak akan bersama-sama melangkah berbarengan sampai kapanpun. Antara syirik dan tauhid, antara kufur dan iman, antara bid'ah dan sunnah, antara taat dan maksiat, itu dua hal yang saling bertolak belakang. Di mana kedua hal ini bertemu, di sanalah terjadi benturan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam benturan hanya ada antara dua hal saja, yaitu tauhid dan syirik atau iman dan kufur. Adapun kebidahan di zaman Nabi SAW belum ada. Karena tidak ada seorang pun yang berani menyelisihi Nabi SAW dalam hal apapun. Ya, tidak pernah akan ada. Termasuk orang-orang munafik. Cara ibadah mereka, ya, cara bermuamalah mereka tidak ada bedanya dengan umumnya kaum muslimin. Tidak ada kebidahan. Kebidahan itu munculnya terkemudian. Di zaman sahabat sudah muncul, tapi banyak dijelaskan, diluruskan oleh para sahabat. Ya, apalagi di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in semakin banyak, dan semakin kesini semakin beragam, semakin bervariasi. Ya. Setiap kali muncul kebidahan, setiap kali itu pula muncul ulama-ulama yang meluruskannya. Ulama yang meluruskannya berisiko. Mereka dibenci oleh para pelaku kebidahan. Mereka dimusuhi. Mereka itu dicaci, dimaki, digibahi, difitnah dengan fitnah-fitnah yang sebenarnya tidak tepat ditujukan kepada para ulama. Ketika para ulama melarang seseorang melakukan kebid'ahan di dalam sholat, langsung dituduh, oh si fulan melarang saya untuk sholat. Kata para ulama, aku tidak melarang kamu sholat, tapi melarang kamu berbuat kebid'ahan di dalam sholat. Ketika para ulama melarang orang-orang yang berziarah kubur untuk minta-minta ke kuburan, mintalah kepada Allah, jangan minta ke penghuni kubur. Oleh si tukang ziarah kubur itu dituding, oh si fulan melarang ziarah kubur. Padahal yang dilarang bukan ziarah kuburnya, tapi apa? Kesalahan, kekeliruan yang dilakukan ketika ziarah kubur. Ketika orang-orang melakukan sholawat-sholawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, isi sholawatnya dikritik sebagai sebuah penyimpangan dari tauhid oleh para ulama. Langsung mereka balik menuduh, oh si fulan melarang sholawat. Padahal sholawatlah sesuatu yang disyariatkan. Ziarah kuburlah sesuatu yang disyariatkan. Ya. Padahal yang dilarang bukan itu, tapi kekeliruan yang dilakukan di dalam sholawatan atau dalam ziarah kubur dan seterusnya begitu. Mereka terbiasa menebar provokasi berupa fitnah yang tidak terbukti, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka ini akan terus berjalan, akan terus berlangsung sampai batas yang tidak ditentukan. Ini sebuah sunnatullah ya. Lalu sikap kita bagaimana? Pertama, kita tetap wajib sabar. Ini tantangan dalam dakwah, tantangan dalam berpegang teguh kepada sunnah. Dan ini sudah ditetapkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu bahwa ini akan terjadi. Nabi SAW bersabda, ya ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassikuna fihi bi sunnati kal-qabidi 'alal jamri, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang bara api, panas, banyak godaan, banyak gangguan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu awalnya dianggap sebagai ajaran yang aneh, yang asing. Munculnya Islam pertama kali disebut sesat. Lihat umpamanya Al-Qur'an, surah di antara surah Al-Mulk. Alam ya'tikum nadhir qalu bala walakin kadzabna. Terus kata malaikat ketika orang-orang yang menentang dakwah itu masuk ke dalam neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah dahulu tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Dijawab bala, iya, tapi kami mendustakan. Orang yang berdakwah itu lalu berkata bahwa in huwa illa fi dhalalin kabir, kamu ini, si pendakwah ini, tidak ada lain kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Ini sesat, ini ajaran sesat ini. Dari dulu begitu. Nabi pertama kali muncul disebut orang gila, disebut orang sesat, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab, disebut tukang sihir. Seabrek sebutan-sebutan buruk sudah dilontarkan gitu ya. Dianggap asing, wasaya'udu ghariban kama bada, dan kelak di suatu masa Islam akan kembali dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Fatubalil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Siapa? Nah, dalam satu riwayat, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang kembali menghidupkan sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Ini akan dianggap aneh, akan dianggap asing, ya. Nah, jadi pertama harus sabar. Ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Kedua, tetaplah istiqamah. Jangan sampai karena dituduh ini, dituduh itu, saya mengamalkan sunnah membanyak gangguan, sudah aja berhenti, akhirnya ditinggalkan sunnah. Ini enggak sabar, ini enggak istiqamah, ya. Tetap istiqamah. Yang ketiga, tetaplah kita mendakwahkan sunnah apapun resikonya, ya. Yang keempat, tunjukkan kemuliaan akhlak. Harus ada bedanya orang yang berpegang teguh dan mengamalkan sunnah dari segi akhlak dengan orang-orang yang menentang sunnah. Jangan sampai ajaran yang dipegang berbeda, yang satu sunnah, yang satu bidah, akhlaknya sama-sama buruknya. Jangan sampai seperti itu. Ingat, sering saya ungkapkan, betapa banyaknya orang yang hatinya keras, yang tidak tertembus oleh dakwah, oleh ayat yang disampaikan, oleh hadis yang dibacakan, oleh ilmu yang dijelaskan, mereka tidak mempan, malah menentang, tapi hatinya luluh karena kemuliaan akhlak. Tunjukkan akhlak yang mulia. Tunjukkan toleransi. Ingat, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah a'lamun nas bilhaq wa arhamuhum bilkhalq. Ahlus sunnah adalah orang yang paling mengetahui tentang kebenaran dan paling penyayang kepada sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu tentang kebenaran, dia mendakwahkan kebenaran itu kepada orang lain tanpa ada arogansi dan kesombongan. Status dia sebagai manusia yang paling penyayang kepada sesama makhluk akan mendakwahkan kebenaran ini dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Tidak akan tercampur oleh makian, oleh hinaan, oleh cacian, oleh yang seperti itu. Lemah lembut, santun, meluluhkan hati yang selama ini keras. Sekali lagi, betapa banyaknya manusia yang hatinya keras, tidak berubah oleh ayat dan hadis yang disampaikan, tapi luluh dengan kemuliaan akhlak. Tetap jalinlah interaksi sosial dengan masyarakat manapun, termasuk yang menentang dakwah sunnah. Tunjukkan kemuliaan akhlak, dan kemuliaan akhlak yang kita tunjukkanlah dakwah dalam bentuk yang lain. Kalau seluruh orang yang ahlus sunnah berpegang teguh kepada sunnah, orang yang familiar, orang yang ramah, orang yang santun, orang yang bersosialisasi, orang yang peduli kepada sesama, orang yang disukai akhlaknya, saya yakin keberadaan ahlus sunnah dimanapun pasti menyenangkan banyak orang di sekelilingnya. Dan ini akan memberi nilai tambah terhadap dakwah yang dilakukannya, ya. Itu nasihat kita kepada para ikhwah ahlus sunnah yang mengalami penentangan dakwah dimanapun berada. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami akan dari pertanyaan pesan singkat. Ada dua penanya yang bertanya hal yang terkait Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi dari seorang ibu di Jambi dan juga seorang muslimah di Jakarta yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya. Apabila kita sudah berupaya bertaubat, tetapi di bagian tubuh kita atau di wajah kita masih ada susu karena pernah khilaf di masa yang lampau, apakah cara atau bagaimanakah cara yang terbaik untuk menghilangkan susuk tersebut, dan apakah hilangnya atau dikeluarkannya susuk tersebut merupakan salah satu syarat dari diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Kepada dua ibu yang bertanya tentang susuk, ya. Kalau dahulu ada di antara kita yang pernah memasang jimat susuk atau apapun di dalam tubuhnya, baik berupa emas, berlian atau yang lainnya, lalu tobat karena itu syirik, ya. Pertama, penuhi semua syarat yang tadi. Tobat, dia menyesal, dia berhenti, dia bertekad tidak mengulang kembali. Kedua, wajib diyakini bahwa seluruh efek dari susuk itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Bahwa susuk itu membuat dia akan disukai banyak orang, enggak. Kita wajib tidak meyakini hal itu, ya. Disukai atau tidak seorang bukan karena susuk ini, tapi karena akhlak, karena agama yang dimilikinya, ya. Terus yang ketiga, perdalam kajian-kajian tauhid, kajian-kajian akidah, banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, selalulah berzikir, baik yang muqayyad ataupun yang mutlak. Maka dengan sendirinya, keluar atau tidak keluar benda tersebut, insya Allah kita sudah memenuhi syarat-syarat tobat, akan dihapus dosanya dan akan diterima tobatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun keluarnya susuk itu dari tubuh, sedikit pun tidak ada kaitan dengan sah tidaknya tobat tersebut. Kalau itu benar, susuk itu berupa benda apapun, baik emas atau berlian yang dimasukkan ke tubuh melalui cara-cara perdukunan, dengan tertanamnya tauhid, itu akan keluar dengan sendirinya, diketahui atau tidak, sadar atau tidak. Mungkin itu sudah keluar tidak diketahui. Ketika keluarnya dia tidak sadar dan tidak tahu, tiba-tiba saja keluar. Dan ada kalanya orang merasakan dan melihat keluarnya susuk itu dari tubuhnya. Oh ada ini emas dari kening. Oh ingat dulu emas ini ditekankan oleh dukun, tiba-tiba hilang. Mungkin masuk. Setelah taubat dan belajar tauhid, itu keluar lagi secara tiba-tiba tanpa ada luka dan tanpa ada bekas apapun. Tapi mau keluar mau tidak, itu tidak menjadi syarat sahnya taubat. Tidak menjadi indikasi diterima atau tidaknya taubat seseorang yang telah masang susuk. Jadi ibu yang bertanya tadi, mungkin ya susuk itu sudah keluar tanpa disadari, atau katakanlah tidak keluar tapi kita sudah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, maka itu cukup, tidak perlu khawatir tentang sah tidaknya tobat kita karena susuk yang tadi. Demikian saja Bu dari saya, dan pada sore hari ini cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib, insyaallah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.